Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَبَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyara ikhwani fiddin azani Allah iyyakum, nashkurullah wa nahmaduh, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita memujinya. Dialah Allah Ta'ala Dat yang maha sempurna. Sifat-sifatnya maha terpuji, segala perbuatannya. Dan dialah Allah Ta'ala yang telah melimpahkan segala rezeki kepada kita dan segala nikmat kepada kita yang kita tidak mampu membilang dan menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau tidak menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu menyebutkan bilangannya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat ini, maka itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang kita bersyukur kepadanya, yang kita memberikan segala pujian kepadanya, dan dengannya kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala ibadah dan ketaatan. Sungguh kita sebagai hambanya yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan izin Allah, sungguh kita tidak akan mampu untuk beribadah, tidak mampu akan memperoleh kebaikan-kebaikan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali karena petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula Allah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita tidak bisa salat, kita tidak bisa bersedekah. Begitu juga kita tidak bisa bermajlis ilm, menambah kebaikan, menambah pemahaman, kecuali adalah dengan pertolongan Allah. Maka sekali lagi, sudah semestinya dan seharusnya untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dan wujud dari syukur kita adalah kita pergunakan nikmat yang telah kita terima untuk kita pergunakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. dalam hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya adalah sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 perkara yang menghilangkan kesempatan tadi. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dikala Allah Ta'ala memberikan kesempatan untuk bisa maksimal, bisa belajar dengan maksimal, bisa talabul ilm dengan maksimal, masih kuat menghafal, masih kuat memahami, belum banyak urusan, nah istilahnya masih diberi kemampuan otak encer. Nah, sebelum datang masa tua, yang kadang masa tua itu orang kemudian pikun. Nasallahu salama wal afiyah. Nah, kesempatan kita pergunakan sebaik-baiknya, maksimalkan. Apalagi dalam perkara yang jelas manfaatnya adalah besar bagi kita. Ilmu yang menjadi petunjuk, yang akan membimbing diri kita menggapai kebahagiaan, kebaikan, yang memudahkan kita untuk Allah Ta'ala berikan taufik, hidayah untuk menggapai jannahnya, surganya, ridhonya. Maka jelas saat itu adalah ikhris alama yang tau, wasta'in billah wala ta'jas. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah SAW memberikan semangat kepada kita, ihris alama yang fa'uk, semangat kamu dalam perkara yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan senantiasa mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jas, jangan kamu lemah. Nah, masih Allah beri kesempatan, kekuatan, pergunakan sebaik-baiknya. Dikala banyak manusia ketika diberi kesempatan justru menyia-nyiakan. Karena Rasulullah SAW menghabarkan, nikmatani maghdunum fihi makasiru minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia justru lalai, sehingga tidak mempergunakan pada hal yang semestinya, pada perkara yang mendatangkan manfaat. Lalai dia. Dua perkara yang sangat berharga sebenarnya, kalau dia pergunakan, yang bisa jadi sewaktu-waktu itu dicabut dua nikmat tersebut. Kalau sudah dicabut, maka kesempatan emas, peluang emas hilang, tidak bisa diraih. Kata Rasulullah SAW, as-sihah wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Kesehatan dan kesempatan. Masih diberi sehat, kenapa malas dalam hal kebaikan? Sabiqul khairat, berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Diberikan kemampuan, jangan nanti nunggu kalau sudah enggak mampu baru ya berandai-andai, berangan-angan, duhai-duhai. Kalau dulu saya begini. Terlambat. Nah, sekarang yang ada bisa dimaksimalkan, maksimalkan. Ada waktu baca Al-Quran, baca Al-Quran. Belajar, mengkaji isi kandungan Al-Quran. Nah, ada waktu taklim, maksimalkan. Nah, bisa belajar bahasa Arab, maksimalkan. Alhamdulillah. Seminggu sekali, seminggu dua kali. Karena itu belum tentu nanti bisa, kesempatan itu akan datang. Nah, sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sehat taka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masih bisa datang ta'lim, gunakan. Kita enggak tahu apa yang terjadi esok. Wala tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpa dirinya di esok hari. Tidak ada pula satu jiwa pun tahu di mana dia akan meninggal. Waktunya adalah bukan waktu berangan-angan, berkhayal, tapi adalah amalan nyata. Amalan yang nyata, terbukti. Enam, waktu sehat. Kadang tiba-tiba Allah uji stroke. Sudah. Gak bisa kemana-mana. Mikir sudah berat. Karena kita tidak tahu apa yang akan menimpa. Kita hanya berusaha dan berdoa semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan afiat, penjagaan. Nah, maka nikmat-nikmat yang ada kita syukuri semoga, supaya Allah Ta'ala menambah nikmat dan semakin Allah Ta'ala berikan barokah terhadap umur kita, waktu kita, kesehatan kita. Namun terkadang Allah Ta'ala uji seseorang memang. Tiba-tiba datang sakit. Nah, kemudian faragaka qabla sughlik, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Masih ada waktu luang, ada waktu, pergunakan sebaik-baiknya. Wa ghinaka qabla faqrik, masa mampumu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan oleh Allah. Ya. Sisihkan sebagiannya untuk menolong, membantu orang yang kekurangan. Nah, untuk fisabilillah, itu harta yang sebenarnya untuk kita nanti, yang akan tidak pisah dengan kita. Adapun yang kita pakai untuk beli pakaian, untuk makan, ya, habis sudah. Nah, datang kematian pisah dengan kita. Kita perbanyak fasilitas-fasilitas dunia, kita mati. Pisah dengan kita. Harta yang sebenarnya adalah harta yang menemani kita seterusnya. Yang setia menjadi amal jariah. Ada sisihkan 6 rezeki kita untuk fisabilillah. Kapan kesempatan untuk kita bisa fisabilillah, kita membela agamanya Allah. Nah, kita tidak bisa seperti para sahabat membela agamanya Allah hingga siap kurban nyawa. Kondisi kita ya, tidak menuntut untuk fisik, artinya kurban nyawa. Yang ada adalah harta. Itu pun kita juga tidak bisa menandingi para sahabat yang mereka adalah luar biasa membela agamanya Allah, nyawa, harta, tenaga, pikiran, waktunya. Di mana kita sebagai muslim yang cinta terhadap agamanya Allah, cinta sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tingkat pengorbanan kita sampai di mana? Kepedulian, perjuangan kita terhadap agamanya Allah, kepentingan agamanya Allah. Jangan-jangan waktu-waktu kita, hari-hari yang kita pikirkan adalah kepentingan pribadi kita, kepentingan dunia semata, kepentingan kesenangan hawa nafsu saja. Enggak lagi peduli dengan agamanya Allah. Tidak lagi peduli dengan saudara-saudaranya kaum muslimin. Tidak peduli untuk i'la' kalimatillah, meninggikan agamanya Allah. Sementara Allah kasih kesempatan. Allah beri keluasan rezeki, Allah berikan kemudahan, sarana hidup. Nah, sementara Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Tidak lain orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan mereka tidak ragu dan mereka siap berjuang, wajahadu, berjuang dengan harta dan jiwa mereka fi sabilillah, di jalannya Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar keimanannya. Karena iman bukanlah sekedar angan-angan, bukan sekedar ucapan di lisan, bukan hanya sekedar bahkan keyakinan di hati tak terbukti di dalam amaliyahnya. Lah, iman itu i'tiqad wal amal, keyakinan dan sekaligus amal. Keyakinan dalam hati, amalan lisan, amalan hati, amalan anggota badan. Laisal iman bitahalli wa tamanni walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Kata tabi'in yang mulia Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan iman itu adalah bukan angan-angan, bukan khayalan. Namun iman itu adalah keyakinan kuat yang menancap dalam kalbu yang dibuktikan dalam amaliyah. Amalan-amalan. Lisannya adalah cerminan dari iman. Langkah-langkah kakinya, gerakan badannya, aktivitasnya adalah bukti dari keimanan yang kuat dalam hatinya. Itu orang yang beriman. Nah, dan terakhir kata Rasulullah SAW, wahayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kamu isi apa hidup ini? Kalau sudah nanti mati, gak bisa lagi memperbaiki kualitas hidup, itu gak bisa. Nah, kata seorang penyair, nah, anta majmu'atil ayyam famata dhahab al-yawm fadhahaba ba'du. Kamu itu adalah kumpulan hari-hari. Nah, kumpulan hari-hari. Kalau sudah satu hari lewat, berarti berkuranglah kamu. Bagianmu itu berkurang. Dua hari lewat, berkurang jatahmu dua hari. Tiga hari, empat hari, terus satu bulan lewat, berkurang sudah dirimu, tinggal sisa. Nah, sekarang sudah 40 tahun, ada yang umur 50 tahun. Dalam hal apa bukti keimanan yang benar? Nah, dalam hal apa kita sudah pergunakan kesempatan, kesehatan, kekayaan untuk kita bisa persiapkan diri di hadapan Allah kelak di yaumil kiamah? Maka pergunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Al yaum, yaumul amal bila hisab, wal ghad, yaumul hisab wal amal. abna'an akhirah wa la takun abna'an dunya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hari-hari kita sekarang ini kesempatan untuk beramal. Belum ada hisab. Belum ada hisab. Namun besok hari akhirat ketika datang kematian, sudah tidak lagi ada kesempatan beramal. Yang ada adalah hisab. Maka kata beliau, jadilah engkau orang-orang, ya ini jadilah, jangan engkau menjadi penghamba dunia, anak-anak dunia, sebatas targetnya dunia. Jangan. Betapa sedikit, betapa kecil, betapa rendah apa yang ingin kamu gapai, yang kamu cita-citakan kalau sebatas dunia. Jadilah engkau anak-anak akhirat. Persiapkan masa depan adalah akhirat. Karena itu adalah sebenarnya, masa depan yang sebenarnya. Nah, jadi kalkulatornya itu bukan hanya angka-angka dunia. Nah, cita-citanya bukan sebatas pijakan yang di dunia. Nah, tapi cita-citanya adalah keberhasilan yang sebenarnya hakiki di akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan kematian, kata Allah. Pasti datang kematian. Mati tidak pandang bulu. Dia pejabat atau orang biasa, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, laki ataupun wanita. Kalau memang sudah datang waktunya, kematian tidak lagi bertanya, apa derajatmu, apa pangkatmu, berapa kekayaanmu. Tidak bertanya itu kematian. Pasti kematian datang menemui setiap jiwa. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya saja amalan-amalan kalian dibalasi sempurna itu nanti yaumul qiyamah. Amalan-amalan kalian secara sempurna itu adalah yaumul qiyamah, dia kelak di akhirat. Salat kamu, infak sedekah kamu, puasa kamu, ya, berjalannya kamu, mendatangi majelis ilmu, itu nanti dibalasi secara sempurna di yaumul kiamah. Ya. Targetkan amalan-amalanmu itu adalah di akhirat. Karena di dunia ini adalah kita memang menghamba, membuktikan untuk beribadah menjadi hambanya Allah. Kita mengharapkan pahala di sisi Allah kelak di yaumul akhirah. Itu cita-cita yang tinggi. Nah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja dibalasi amalan kalian secara sempurna, balasan yang sempurna nanti kelak yaumul qiyamah. Maka faman zuziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, faqad faza. Sungguh dia telah sukses, telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Akankah kita menjadi orang-orang yang tertipu dengan sebatas kesenangan dunia? Nah, demikian ikhwan wa jazakumullah. Di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Barzah Al-Aslami yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Begitu juga dalam sahih targhib wa tarhib, Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di yaumil kiamah. Nah, fil mawqif, ketika dia berdiri di padang mahsyar. Nah, menunggu hisab, pertanggungjawaban di hadapan Allah, yang tidak ada satu amalan kecuali semuanya akan dihisab, kecil ataupun besarnya. Sehingga ada orang-orang yang menyesal menyatakan, "Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Apa ini kitab? Kitab catatan amal. Tidak yang kecilnya, tidak besarnya, semuanya. Semuanya tercatat. Hadir. Tidak ada yang luput. Maliki yaumiddin, di hari itu adalah Allah Ta'ala penguasa di hari pembalasan. Tidak ada satupun yang luput dari hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang diperkecualikan tanpa hisab karena memiliki keimanan yang sempurna dari umatnya Rasulullah SAW. 70,000, 70,000. Yang kata Rasulullah SAW, yadkhuluna jannah bighairi hisab wala adab. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang mereka adalah sempurna dalam tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Membuktikan keimanannya di antaranya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Ta'ala menyatakan, "Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin." Bertawakallah kalian kepada Allah kalau kalian memang benar-benar beriman. Nah, ini ada orang-orang yang memiliki keistimewaan. Sebagai benarnya keimanannya ada tawakalnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Rasulullah SAW kabarkan masuk surga tanpa hisab wala azab. Humul ladzina la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak mengkai, mengobati luka atau sakit dengan besi panas, bara yang menganga. Tapi dia tahan sakitnya. Dia tawakal kepada Allah. Tidak suka ambil jalan-jalan pintas. Nah, wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayur, menganggap kesialan pada sesuatu. Kenapa? Betul-betul dia berserah dirinya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah Rabb mereka, mereka bertawakal. Nah, sementara yang lain, Rasulullah SAW katakan, tidak bergeser kedua kaki seorang hamba kelak di yaumil qiyamah, hatta yus'al an arba, hingga ditanya tentang empat perkara. Nah, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, dikemanakan sudah dia gunakan, dihabiskan umurnya itu kemana? Kalau umurnya waktu-waktunya alhamdulillah, ya, saya datang ke masjid salat, saya datang ke masjid taklim, ya, saya datang ke orang fakir miskin kasih bantuan, saya datang ke masjid kasih bantuan, ya, alhamdulillah menggunakan waktunya, saya datang ke kerabat, untuk silaturahim, saya datang ke orang tua, ya, untuk berbakti. Alhamdulillah. Namun kalau umurnya dipakai, ya, disia-siakan, duhai betapa ruginya. Innal insana lafi husrin. Wal asr innal insana lafi husr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu semuanya merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling bernasihat kepada kebenaran dan saling bernasihat kepada kesabaran. Apakah sebaliknya waktu kita sia-siakan dengan banyak tertawa, terbahak-bahak, kegiatan-kegiatan yang melalaikan, ya, sampai menyia-nyiakan waktu yang semestinya sudah salat menghadap Allah, yang semestinya bisa digunakan baca Al-Quran, Al-Quran dilalaikan, namun kalau berita-berita enggak pernah lewat, ya, sementara Al-Quran, wahyunya Allah dikesampingkan. Sementara ucapan-ucapan manusia yang enggak ada nilainya, yang menyibukkan, enggak bisa, enggak ada manfaatnya, dia sibukkan dirinya dengannya. Nah, ikhwan jazakumullah, kita hidup dihadapkan pilihan. Mau memilih yang menguntungkan kita atau memilih yang merugikan kita. Kullun nas yakdu fabai'u nafsahu. Semua manusia datang waktu pagi, dia menjual dirinya. Dia masuk ke transaksi. Dirinya masuk transaksi. Fabai'u nafsahu au mu'tikuha. Dia mau menguntungkan dirinya dengan dia bebaskan dirinya dari kerugian-kerugian, ataukah justru dia menjerumuskan dirinya pada kerugian. Itu pilihan. Ya, di hadapan kita, kita menjalani hidup ini adalah ditawarkan kepada kita, nih, mau pilih ini atau pilih ini. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah kami ilhamkan, kami beritahukan kepada jiwanya manusia jalan ketakwaannya, begitu juga jalan fujur kejelekannya. Mau pilih yang mana? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Ya, ini dia tempuh jalan ketakwaan. Namun sungguh celaka bagi orang yang mengotori jiwanya. Yang dia tempuh adalah justru jalan-jalan kejelekan. Namun betapa banyak kejelekan itu dinampakkan oleh syaitan dan hawa nafsu, seakan-akan itu menyenangkan. Seakan-akan itu membahagiakan. Seakan-akan itu indah. Nah, disinilah konteksnya adalah mataul hurur, kesenangan dunia itu banyak yang menipu. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Waktunya, umurnya dikemenakan, dihabiskan. Maka alhamdulillah kita masih punya umur nih. Ya. Yang lewat-lewat pasti nanti juga ditanyakan. Tapi kalau yang lewat alhamdulillah dipergunakan mayoritasnya untuk kebaikan, alhamdulillah. Ya, tapi yang lewat sudah banyak gelapnya, banyak hitamnya, banyak gak karuannya. Nah, terus kemudian yang sisa juga gak di-manage untuk diarahkan yang baik. Ya. Keberuntungan mana yang dia inginkan? Nah, kemuliaan mana yang dia ingin dapatkan? An umri fi ma'na, tentang umurnya dikemanakan, dihabiskan. Yang kedua, kata Rasulullah s.a.w. an ilmihi fi ma'amila bih, tentang ilmunya, amalan apa yang sudah diperbuat dengan ilmunya itu. Sudah tahu, mana buktinya kamu tahu? Jangan-jangan justru kamu langgar, kamu khianati ilmu yang sudah kamu ketahui, tahu yang halal, kamu justru lakukan yang haram, kamu ambil yang haram. Tahu yang wajib, kamu tinggalkan, justru kamu kerjakan yang dilarang. Nah, ini mengkhianati ilmu. Ini penyakitnya maghdub alaihim, orang yang dimurkai. Tahu ilmu tapi menyelisihi ilmu. Semestinya orang semakin berilmu membuahkan yakin, membuahkan keimanan yang kuat, membuahkan rasa khasyah takutnya kepada Allah. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang menempuh petunjuk, semakin Allah tambah petunjuknya dan kemudian Allah berikan ketakwaan. Namun kalau petunjuk yang sudah dia tahu dia selisihi, tidak dia tempuh, justru petunjuk itu semakin jauh dari dia. Naam. Wal ilmu kasyajarah wal amalu kasamarah. Sementara ilmu itu seperti ibarat sebuah pohon. Naam. Dan amalan itu adalah ibarat buahnya. Yang kita panen, yang kita petik adalah buahnya. Yutlabul ilm la li nafsihi walakin li ghairih. Ilmu itu dicari bukan untuk ilmu sendiri, tetapi adalah untuk tujuan yang lain, yaitu apa? Diamalkan. Diamalkan. Maka ilmu itu nanti pertanggungjawabannya itu. Fima amila bih, amalan apa yang sudah dia wujudkan terkait dengan waktunya. Siapa yang tidak tahu dari keutamaan sholat tahajud, sholat malam? Namun kita hitung kalkulator kita, malam-malam kita, sepertiga akhir malam, lebih banyak yang kita sia-siakan atau lebih banyak kita gunakan? Padahal ada kesempatan. Nah, waktu duha kita, tiap hari kita lewat waktu duha, ada kesempatan. Dua rakaat berapa menit sih? Nah, berapa menit? Waktu duha kita lebih kita sering sia-siakan tanpa sholat duha, atau nah, kita memang sempatkan 5 menit, 10 menit, masa enggak bisa? Oh, sibuk. Ya sudah, luput duhanya. Kalau sibuk terus luput duhanya, serang yang lain, keutamaan-keutamaan yang lainnya. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Dia sebagai jago sholat, jago puasa, jago sedekah, jago ini jarang, kecuali seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, pagi-pagi dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, merasa ditanya, siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar mengangkat tangan. Siapa yang pagi ini sudah membebaskan budak? Angkat tangan. Siapa yang sudah bersedekah? Angkat tangan. Abu Bakar. Nah, luar biasa. Pagi-pagi sudah mengumpulkan, luar biasa keberuntungannya. Nah, kita pagi-pagi, ya. Nah, planning kita apa ya, dagangan nanti yang saya lapakkan nanti apa ya? Nah. Yang diputar angka-angka bisnisnya doang. Ya, duha salat malam lewat, nambah bacaan Al-Qur'annya lewat. Ya. Zikir paginya lewat. Yang penting kan sudah yang wajib aja. Sholat subuhnya kan gak lewat. Ya, itu yang terpenting. Cuman yang lain-lain waktu ini, subhanallah, ya, yang Allah banyak berikan kesempatan kepada kita. Ya, kalau lewat pagi mungkin sampai kemudian kita kalau mengulur-ulur, ya sudah, nanti ajalah, masih ada jam 9, diulur lagi, nantilah, masih ada jam 10, giliran jam 11, waduh, sudah mepet ini, enggak ada sempat lagi, lewat duha akhirnya. Nah, duhur aja mepet-mepet sudah. Kalau belum dengar qada qomati shalah, belum gerak itu kaki. Nah, jazakumullah. Sementara kita tahu ilmu-ilmu keutamaan-keutamaan berbagai amalan-amalan itu, tapi mana selera kita? Mana himmah aliyah kita? Cita-cita, keinginan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu yang perlu kita pertanyakan. Ya, kita di sini ya juga yang ngomong, juga yang mendengar. Ini sebagai adalah introspeksi diri. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya masing-masing jiwa melihat, memperhatikan bekal apa yang sudah disiapkan untuk hari esok, hari besok, hari akhirat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri-diri kalian, muhasabah kalian sebelum nanti dihisab. Hisablah sekarang, hitung-hitung. Nah, berapa kamu itu amalanmu hari ini, apa yang sudah kamu perbuat? Ya. Banyak salahnya kamu hari ini. Berapa istighfar yang kamu sudah jalankan? Rasulullah SAW, ya, yang maksum istighfarnya satu riwayat 70 lebih, satu riwayat 100 kali dalam sehari. Kita istighfarnya berapa? Nah, ya kan, jazakumullah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah sebelum kalian nanti dihisab. Sebagaimana ini juga ucapan yang masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena orang yang suka menghisab dirinya, koreksi diri, maka dia akan lebih, ya, menyiapkan dirinya untuk memperbanyak bekal. Ketika dirinya tahu, ya, oh ini bekal saya yang mesti saya siapkan. Nah, ilmunya, amalan apa yang sudah diperbuat. Kalau kita tidak jago dalam hal ini, puasa misalnya, ya, berat posisi sebagai pekerja dan sebagainya. Nah, apalagi kanan kiri menu-menu makanan enak-enak sekarang ini, lebih berat nih puasanya, ya. Nah, seafood lah, ya kan, minuman beragam, wah, berat puasa sekarang ini. Nah, luput puasanya. Kalau tidak kita jago dalam itu, mestinya ada yang lain, kesempatan-kesempatan yang lain, pergunakan. Nah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mana yang memungkinkan? Yang kita bisa maksimalkan. Nah, itu ikhwan jazakumullah. Perlombaan itu, jangan kemudian semuanya kalah, sholat kalah, puasa kalah, ya, zikirnya kalah, sodakohnya kalah. Para sahabat, orang-orang yang miskin sampai datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dahaba ahlud dusur bil ujur. Wah, Rasulullah, orang-orang kaya mereka pergi dengan membawa pahala besar, sementara kami ini tidak bisa. Kenapa memang kalian? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya, yusalluna kama nusalli. Mereka juga salat seperti kita salat. Ya. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaqun bi fuduli amwalihim. Sementara mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kami tidak bisa. Kalah kami. Subhanallah. Ya, sahabat datang kepada Rasulullah melaporkan kekalahan mereka. bukan kalah futsal, ya, kalah main bulu tangkis, kalah perlombaan dalam kebaikan. Ya, ihanizakullah, sehingga meminta barangkali ada petunjuk dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana. Kemudian Rasulullah Sallam ajarkan kepada mereka untuk berzikir, bertasbih, tahmid, takbir. Nah, untuk bisa menandingi kekalahan mereka. Ternyata rahasia itu, ilmu bahwasanya zikir, ya zikir itu juga terhitung sedekah. Kullu tasbihatin sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah, wa kullu takbiratin sedekah. Setiap tahlil sedekah, sebuah tasbih, ya setiap tasbih dihitung sedekah, setiap takbir dihitung sedekah. Diketahui juga oleh orang kaya. Akhirnya orang kaya juga tasbih, tahlil, takbir. Kalah lagi akhirnya. Datang lagi kepada Rasulullah. Ya. Datang lagi kepada Rasulullah, kata Rasulullah, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Kalau begitu yaitu keutamaan, ya, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah. Subhanallah, para sahabat. Alhamdulillah. Ya. Seorang sahabiah suaminya meninggal di medan jihad. Ya. Dia menangis. Ditanya oleh sahabat yang beri laporan ini, "Hanizakum, bukankah kamu sudah relakan ketika suamimu itu berangkat berjihad? Kalau dia tidak membunuh, ya dia terbunuh." "Bukan itu yang aku tangisi. Ya. Siapa lagi yang aku bisa majukan untuk membela agamanya Allah?" Subhanallah. Ya, anak-anakku masih kecil. Subhanallah. Dia tangisi karena sudah tidak ada lagi yang bisa untuk disuruh maju ke medan jihad. Nah, sementara dirinya adalah wanita, tidak mungkin. Sementara anak-anaknya masih kecil. Subhanallah. Ternyata bukan nyawa suaminya yang sudah tidak ada. Subhanallah. Ini ikhwan jazakumullah. Kalau kita baca sirahnya para sahabat. Nah, para salaf, hayhat, hayhat, betapa jauhnya kita, betapa jauhnya kita. Dan sudah betapa jauh kita lalai. Kita tertipu. Betapa jauh kita tertinggal. Nah, dengan para sahabat, dengan orang-orang saleh. Nas'Allah salamah wal afiyah. Al-muhim, kesempatan yang masih ada yang Allah berikan kepada kita. Ilmu yang sudah kita punya dan semoga kita terus diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Itu kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu adalah yang membuat kita istiqamah. Membuat kita senantiasa berusaha untuk lurus. Datangnya nasihat. Datangnya pencerahan ilmu. Kepada siapa? Ya. Dan kepada apa kita bisa mengandalkan untuk bisa memperbaiki hidup kita. Kalau kita menjauhi majelis-majelis ilmu. Kalau kita menjauhi nasihat-nasihat. Kalau kita menjauhi bimbingan-bimbingan. Nah. Kemudian kata Rasulullah SAW selanjutnya. Setelah umur. Kemudian ilmu. Wa an malihi, tentang hartanya. Min aina tasamah wa fima anfaqah. Dari mana hartanya didapat. Dan dikemanakan hartanya dibelanjakan. Ini juga tantangan berat kita hidup di zaman sekarang. Siapa orang yang tidak punya harta, pengen punya harta? Siapa orang yang tidak ingin mendapatkan harta? Tidak ada. Apalagi kehidupan yang ikhwan jazakumullah, perlombaannya adalah materi. Ukuran orang berhasil materi, sukses materi. Nah, untuk bisa istilahnya hidup, dikatakan orang hidup mapan, berhasil, sukses. Ukurannya adalah materi zaman sekarang. Nah, Rasulullah SAW di dalam hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubal mar am min halalin aw min haramin." Akan datang pada manusia satu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli apakah hartanya itu dari yang halal ataukah dari yang haram, asal dapat. Nah, gak peduli sikut kanan kiri, tendang depan belakang. Nah, menjatuhkan siapa yang bisa dijatuhkan, asal dapat. Nasallahu salamah wal afiyah. Ikhwan fi jazakumullah. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, an jismihi fi ma ablah, tentang jasadnya dikemanakan, ya, dibikin, yakni dipergunakan jasadnya. Dari masa baliknya dulu, balik, ya, sudah datang kewajiban. Nah, maka semua pemanfaatan anggota badannya itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Termasuk yang diperbuat juga akan ditanya, apa dasarnya, apa dalilnya, mendengar dari siapa, atau melihat dari di mana. Nah, makanya Allah Ta'ala menyatakan, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan kalbu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Summa latus'alunna yauma idin 'anil na'im, kemudian kalian di hari itu akan ditanya tentang nikmat-nikmat Allah. Kakimu kemana melangkah? Matamu, apa yang kamu lihat? Telingamu, apa yang kamu dengar? Lisanmu, apa yang kamu ucapkan? Semuanya akan dipertanyakan. Ikhwan fillah jazakumullah. Pertanggungjawaban yang berat tentunya. Ya. Kalau kita di dunia kerja dipanggil untuk pertanggungjawaban, kita siapkan betul. Ya. Jangan sampai salah. Jangan sampai ada mengandung unsur-unsur yang merugikan laporan itu. Kita kemas, kita siapkan betul. Nah, lantas bagaimana dengan pertanggungjawaban akbar yang paling besar, yang paling berat, yang tidak bisa ditanggung oleh orang lain kecuali masing-masingnya, diri-diri masing-masing kita. Tidak lagi bisa kita menolong si fulan wa alan. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Di hari yafirul mar'u min akhi, ya, lari itu dari saudaranya. Tidak lagi mengandalkan, tidak bisa mengandalkan saudaranya. Dari istri dan anaknya. Dari orang tuanya, tidak ada. Masing-masing. Itu ikhwan jazakumullah. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita, senantiasa membimbing kita untuk kita menjadi hambanya yang senantiasa ingat, tidak lalai, senantiasa berjalan sesuai dengan petunjuknya, istiqomah di atas jalannya. Dikala ujian, hidup tidaklah ringan, tidaklah mudah menjalaninya. Banyak aral menintang, banyak godaan. Pergunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala telah menetapkan dalam ayatnya, Wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Pergunakanlah fi ma ataka Allah, apa yang Allah berikan kepada engkau. Pergunakanlah daral akhirah untuk persiapan negeri akhirat, kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun dengan itu jangan engkau juga lupa nasibmu di dunia. Nah, kamu butuh makan, butuh pakaian, butuh kendaraan, silakan. Jangan sampai tapi itu semua melalaikan dari akhirat negeri yang bakal kamu tuju. Negeri kekekalan. Negeri akan dibalasi segala amalan. Nah, ini mungkin yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini, sementara belum kita lanjutkan karena perlunya kita muhasabah, koreksi diri, terkhusus saya pribadi dan semoga kita semua, ikhwan wa jazakumullah, agar kita tidak terjatuh kepada apa yang Allah Ta'ala wanti-wanti kepada kita. Wala takunu kalladzina nasullah, jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Lupa akan perkara-perkara yang semestinya mendatangkan kebahagiaan yang hakiki baginya, keberhasilan dan keberuntungan yang sebenarnya untuk dirinya. Akibat dia lupa kepada Allah, keluar jalur rel, jalan yang lurus. Ulai kaumul fasikun, merekalah orang-orang yang fasik. Ya, tidak lagi peduli dengan ketaatan. Ya, koreksi detail. Ya, saya rezeki saya ini carinya, ya, apakah memang sudah bersih atau masih ada subhat-subhat atau tercampur dengan maksiat-maksiat. Masalah rezeki, aktivitas saya, perbuatan saya, ya. Koreksi detail, duduk saya, apa yang saya lihat, apa yang saya baca, apa yang saya lakukan, pergaulan saya, lingkungan saya. Nah, koreksi detail itu, sebelum kita nanti dikoreksi, hisab sebelum kita dihisab. Penggunaan apa yang Allah berikan kepada saya diberi ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Koreksi. Selamatkan diri kita. Nah, di hari ikhwan wa jazakumullah, tidaklah ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali taufik dan hidayahnya Allah, rahmatnya Allah. Sekarang kesempatan untuk kita mendapatkan, meraih bagaimana caranya meraih rahmatnya Allah. Karena sekarang dunia itu banyak yang tersamar, terkabur, tercampur antara al-haq dan al-batin. Nah, selamatkan dari fitnah-fitnah. Fitnahnya mata, fitnahnya omongan, fitnahnya, ya. Hati-hati pergaulan sekarang. Ya, kita memang cari rezeki misalnya, ya. Alhamdulillah, hasil kerja keringat kita. Cuman di situ, ya, kanan kiri kok fitnah, saya enggak aman dari situnya. Kalau rezekinya aman, tapi kok, nah, ya kan rezeki Allah. Perlu semuanya dikoreksi secara detail untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ini nasib kita. Nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkah kita pertanggungjawabkan itu? Nah, tentunya kita kan pengen sesuatu itu bersih, akidah bersih, perilaku bersih, rezeki bersih. Subhanallah, nikmat sehingga kita nanti diberikan kekokohan ketika kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, lapang kita. Ya. Inilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang la khaufun alaihim wala hum yahzanun, yang tidak ada rasa takut dan tidak pula rasa sedih. Kenapa? Enggak takut, siap dia. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah dia siap. Umurnya, hartanya, ilmunya, jasadnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dalam keadaan siap. Datang kematian, dia enggak khawatir, enggak pula sedih. Tidak khawatir apa yang akan didapati sepeninggal matinya, karena memang sudah siap. Dan dia tahu setelah kematian ini yang justru lebih baik. Justru dia bahagia. Tidak sedih terhadap apa yang ditinggalkan. Dari dunianya, dari pekerjaannya, dari keluarganya. Kenapa mesti bersedih? Karena setelah kematian ini justru ada yang lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Sekarang yang memikirkan nasib kita nanti kelak di hadapan Allah siapa? Apakah orang lain? Kita sendiri yang menghisab sekarang dan kita yang menyiapkan, kita yang kita isi, kita. Masing-masing kita. Nah, ini dari maksud yang apa yang kita sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita ya kawan. Untuk kita senantiasa diberikan ketakwaan. Nah, dikala hidup di zaman sekarang sungguh tidaklah gampang dan tidak mudah untuk kita mencari keselamatan. Wassalamah la ta'tidu asyai. Dan keselamatan itu tidak ada yang menandingi sesuatu pun. Selamat. Nah, wallah alam biswab. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Semoga ini menjadi nasihat khususnya bagi saya pribadi. Dan jazakumullah khair. Al-afu minkum. Subhanakallahumma wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.